بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله selanjutkan pelajarannya pada درس الخامس yang kelima sekarang tamrin yang ketiga تعمل الأمثلة الآتية perhatikan renungkan contoh-contoh berikut ini disebutkan ya, ada beberapa kata beberapa isim pada keadaan asalnya perhatikan masing-masing kata tersebut ketika belum masuk dalam kalimat belum tersusun menjadi sebuah kalimat kemudian perhatikan pula sesudahnya kata-kata tersebut isim-isim tersebut ya. Kemudian disusun dalam kalimat yang disebutkan sesudahnya perhatikan makna kalimatnya kemudian keadaan ataupun kedudukannya dan perhatikan kata-kata yang disebutkan di awal tadi. Ya, dari sisi makna dan juga tentunya dari sisi lafaznya. Ya. Contoh ya, beberapa kata ini Al-Qur'anu. Ya, isim ini asalnya keadaan asal ya. Huruf akhirnya dengan dhammah ya dengan dhammah atau yang disebut dengan rafa kemudian dimasukkan dalam kalimat menjadi qara'a thalibu al-qur'ana ya qara'a thalibu al-qur'ana murid itu ya membaca Al-Qur'an ya, murid itu membaca Al-Quran. Perhatikan pada lafaz Al-Quran yang semula ketika belum masuk dalam kalimat keadaan huruf akhirnya dengan dhammah berharakat dhammah Al-Quranu. Kemudian ketika sudah masuk dalam kalimat dengan kedudukan yang seperti itu maka keadaan huruf akhirnya ini berubah menjadi fathah. Ya, ini menjadi Al-Qur'ana. Dan di sini dalam kalimat ini isim ini Al-Qur'ana kedudukannya yakni dia menjadi sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il. Ya, perbuatan fi'ilnya qara'a kemudian apa yang dibaca apa yang atau terhadap apa perbuatan qara'a tersebut terjadi jadi qara'a pada apa membaca apa apa yang dibaca yakni Al-Qur'an sehingga di sini Al-Qur'ana ya, menjadi sesuatu yang dikenai dari perbuatan qara'a ya, perbuatan fi'il yang disebutkan dalam kalimat ini sehingga tadi keadaan huruf akhirnya berubah ya, menjadi fathah. Kemudian perhatikan contoh-contoh yang lain yang semisal dengan ini. Al-Qahwatu. Ya, asalnya dengan dhammah atau disebut dengan rafa. Kemudian dimasukkan dalam kalimat dengan keadaan sebagaimana tadi. Yakni isim ini menjadi sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il dalam kalimat tersebut. Menjadi syaribal dhaifu al-qahwata. Ya, syaribal dhaifu al-qahwata. Tamu itu minum kopi. Jadi al-qahwata ya, menjadi sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'al syariba. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan objek penderita, istilahnya ya dalam bahasa Indonesia, tapi nanti akan berbeda dalam bahasa Arab. Jadi semacam itu, maka keadaan huruf akhirnya itu berubah, yaitu mula dhammah atau rafa' berubah menjadi fathah atau disebut dengan nasab. Ya, keadaan nasab ini, tamu itu minum kopi. Ya, syariba dhaifu al-qahwata. Contoh yang berikutnya, ad-darsu. Ya, dengan dhammah pada huruf akhir dimasukkan dalam kalimat dengan keadaan dia sebagai sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il, maka menjadi katabal mudarisu ad-darsa. Guru itu menulis pelajaran. Jadi menulis apa? Yakni menulis pelajaran. Ad-darsa menjadi sesuatu yang terkena atau yang dikenai dari perbuatan fi'al kataba. Ini maka keadaan huruf akhirnya berubah ya menjadi fathah. Contoh yang berikutnya, al-babu dimasukkan dalam kalimat ini menjadi fatahat Aminatu al-baba. Aminah membuka pintu itu. Al-baba sebagai sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'al fataha, maka keadaan huruf akhirnya ini juga berubah menjadi fathah atau nasab. Ini asalnya al-babu menjadi al-baba. Jadi pada contoh-contoh ini, isim-isim yang ditunjukkan di sini, ada perubahan keadaan huruf akhir ketika dimasukkan dalam kalimat dengan fungsi, dengan faedah sebagaimana yang disebutkan dalam contoh-contoh ini. Yang semula keadaan akhir itu berharga dhammah atau disebut dengan rafa', kemudian ketika dimasukkan dalam kalimat dengan keadaan dia menjadi sesuatu yang fi'il itu terjadi padanya, sesuatu yang dikenai perbuatan fi'ilnya, maka keadaan akhir dari isim-isim ini berubah menjadi fathah atau disebut dengan nasab. Nah, kemudian di sini dijelaskan masing-masing kedudukan kata-kata dalam kalimat tersebut. Sebagai contoh, qara'a thalibu al-qur'ana. Ya, kalimat ini tersusun dari yakni fi'il, misalnya pada lafaz qara'a atau syariba atau kataba atau fataha dari contoh-contoh tadi, atau yang semisalnya. Ini disebut sebagai al-fi'lu, fi'al. Kedudukannya sebagai fi'al. Kemudian al-talibu, atau al-mudarisu, atau al-daifu, atau aminatu dari contoh-contoh tadi. Ini disebut sebagai al-fa'ilu, sebagai fa'il. Yang dimaksud fa'il, yakni isim yang melakukan amalan dari fi'al yang disebutkan sebelumnya. Jadi isim ini, atau fa'il ini, letaknya selalu sesudah fi'il, bukan sebelumnya. Jadi secara makna fa'il menunjukkan pelaku dari fi'il, kemudian letaknya ini sesudah fi'il, harus sesudah fi'il ya, baru kemudian dia disebut sebagai fa'il. Adapun kalau nanti letaknya sebelum fi'il, walaupun dia menjadi pelaku dari fi'il tersebut, maka itu nanti tidak disebut sebagai fa'il. Ini perhatikan, jadi pengertian fa'il dari sisi nahwu, pengertian fa'il dalam ilmu bahasa Arab ini adalah isim yang menunjukkan pelaku dari fi'il dan letaknya sesudah fi'il. Kemudian al-Qur'ana atau al-Qahwata atau ad-Darsa atau al-Baba tadi, ini disebut sebagai al-maf'ul bihi, maf'ul bih, yakni isim atau sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tadi. Baik. Ini dulu. Nanti kelanjutan insyaallah ba'da salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan keterangan pada tamrin ketiga ini. Jadi disebutkan di sini satu kalimat, satu jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, yang diawali oleh fi'al dan tentunya pasti akan diikuti oleh fa'ilnya. Jadi setiap kalimat jumlah mufidah yang diawali oleh fi'al, maka pasti dia akan diikuti oleh fa'il dari fi'al tersebut. Karena suatu fi'al, suatu perbuatan, suatu amalan, tentunya harus ada yang melakukannya. Pasti ada yang melakukannya. Sehingga dia akan selalu diikuti oleh fa'il. Dan tadi sudah disebutkan, sudah disampaikan bahwasanya yang dimaksud, yang disebut dengan fa'il dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi nahwu, yang dimaksud dengan fa'il, pengertian fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku dari fi'il yang disebutkan sebelumnya, sehingga fa'il tersebut ini letaknya selalu sesudah fi'il. Jadi fa'il ini menunjukkan pada pelaku dari fi'il dan letaknya sesudah fi'il tersebut. Jadi secara makna menunjukkan pelaku yang melakukan perbuatan fi'ilnya, adapun secara letak ya, ini tempatnya berada sesudah fi'il, baru dia disebut sebagai fa'il ya, dalam konteks apa, ilmu bahasa Arab semacam ini. Adapun kalau ada satu isim yang mendahului fi'il, yang letaknya sebelum fi'il dan secara makna menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut, maka ini tidak disebut sebagai fa'il. Kenapa? Karena letaknya sebelum fi'il, karena letaknya mendahului fi'il. Ini bukan fa'il, tidak disebut sebagai fa'il dalam pengertian ilmu bahasa Arab ini, ilmu nahwu. Diperhatikan ya. Jadi tidak semata fungsi atau faedah atau makna fa'il sebagai pelaku dari fi'il, tapi juga letaknya di sini adalah yang setelah fi'il. Sehingga urutannya selalu fi'il terlebih dahulu, kemudian baru fa'ilnya. Ini. Dan ini sebagai tambahan, fi'il dan fa'il ini menjadi unsur yang pokok, yang inti, yang membentuk jumlah mufidah, membentuk kalimat yang sempurna pada kalimat semacam ini, pada kalimat yang diawali dengan fi'il atau disebut sebagai jumlah fi'liyah ya, pada jumlah fi'liyah ini yang inti, yang menyusun jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il ini. Jadi setiap fi'il pasti ya, diikuti oleh fa'ilnya, sehingga dengan itu akan terbentuk jumlah fi'liyah ya, jumlah mufidah yang sempurna. Oke. Nah kemudian sesudah keduanya fi'il dan fa'il, pada sebagian fi'il ini masih ada hal yang lain, masih membutuhkan sesuatu yang lain untuk melengkapi kalimat tersebut, melengkapi dari sisi makna. Ya, terutama dari sisi makna supaya lebih lengkap, ya, supaya lebih jelas, maka di sana dibutuhkan sesuatu yang lain, yakni terkait dengan makna fi'il tersebut. Walaupun sebenarnya dengan adanya fi'il dan fa'il tadi, ini sudah cukup, ya, secara asal sudah cukup untuk membentuk jumlah mufidah atau jumlah fi'liyah. Tetapi pada sebagian fi'il itu nanti di sana masih dia membutuhkan sesuatu yang lain, sesuatu yang ya, sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il tersebut. Jadi fi'il tersebut terjadi pada apa? Fi'il tersebut ini berlangsung atau terjadi pada sesuatu ya, dilakukan oleh fa'ilnya, ya terjadi pada sesuatu yang lain. Inilah yang dicontohkan dalam kalimat-kalimat tadi, ya, seperti pada kata al-Qur'ana, al-Qahwata, ad-Darsa, al-Baba, yang kemudian kedudukan yang semacam ini disebut sebagai al-maf'ulu bihi, maf'ul bih. Ya, dari kalimat tadi, contohnya pada kata, pada lafaz al-Qur'ana, atau al-Qahwata, atau ad-Darsa, al-Baba, ataupun yang semisalnya, ini disebut sebagai maf'ul bihi. Ya. Yang dimaksud maf'ul bih, yakni isim atau kata-kata yang menjadi kata-kata yang apa? Bahwasanya fi'il itu terjadi padanya, kata-kata yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Fi'il terjadi padanya. Qara'a al-Qur'ana, membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Kataba ad-darsa, menulis. Menulis apa? Menulis pelajaran. Sehingga di situ Al-Qur'ana ad-darsa ini menunjukkan sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'ilnya. Maka yang demikian ini disebut sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bi. Ya, jadi pada sebagian fi'il dalam bahasa Arab ini membutuhkan atau mempunyai maf'ul bi, memerlukan maf'ul bi. Seperti fi'il-fi'il yang disebutkan di sini. Ini. Sehingga susunan kalimat yang lebih lengkap secara makna di sini tersusun dari fi'il, kemudian diikuti oleh fa'ilnya, kemudian baru kemudian dilengkapi lagi dengan adanya maf'ul bihi, maf'ul bi. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, ya, dan inilah nanti termasuk sesuatu yang dipelajari dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, adalah keadaan akhir, ya, kata-kata yang tersusun dalam kalimat. Perhatikan di sini isim yang menjadi fa'il dari masing-masing contoh, kemudian isim-isim yang menjadi maf'ul bih dari masing-masing contoh, keadaan huruf akhirnya itu berbeda. Dan juga bisa dibandingkan dengan keadaan asalnya tadi, nanti juga pada maf'ul bih ada perubahan, ada perbedaan. Ini. Kalau yang menjadi fa'il, ya, yang menjadi fa'il dari fi'ilnya, maka keadaan akhir dari isim-isim ini yang menjadi fa'il adalah keadaan yang asal, yakni keadaan rofa, yang disebut dengan rofa, ar-rof'u atau rofa. Nah, rofa ini ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Ya. Ar-rof'u atau rofa ini ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Dan inilah keadaan isim yang menjadi fa'il. Keadaan isim yang menjadi fa'il adalah keadaan yang rofa, yang asal. Dengan tanda yang asli adalah harakat dhammah pada huruf akhir. Ini bisa diperhatikan di sini pada contoh al-talibu, al-daifu, al-mudarrisu, aminatu. Isim-isim ini, kata-kata ini yang menjadi fa'il dari fi'ilnya masing-masing. Karena menjadi fa'il, maka keadaan akhir dari isim-isim ini berharakat dhammah atau yang disebut dengan rofa. Jadi ini menunjukkan dia adalah fa'il dari fi'il tersebut. Ditandai dengan harakat dhammah ataupun dengan keadaan rofa tersebut. Kemudian bandingkan atau perhatikan isim-isim yang menjadi maf'ul bih. Keadaan huruf akhirnya dari yang nampak dari contoh-contoh tadi, Al-Qur'ana, Al-Qahwata, Ad-Darsa, Al-Baba, huruf akhirnya berharakat fathah. Dan bila dilihat ke asal kata, kata-kata tersebut, huruf akhir itu berharakat dhammah. Al-Quranu, Al-Qahwatu, kata dasarnya, ya, sebelum masuk dalam kalimat, ini keadaan yang asal dengan rofa, dengan tanda dhammah. Ya, Al-Quranu, Al-Qahwatu, Ad-Darsu, Al-Babu. Kemudian ketika dimasukkan dalam kalimat dan menduduki kedudukan maf'ul bih, menjadi maf'ul bih sebagai maf'ul bih, maka keadaan huruf akhirnya itu berubah. Dalam kalimat tersebut sebagai maf'ul bih, maka huruf akhir menjadi berharakat fathah. Para talibu al-Qur'ana, syariba dhaifu al-qahwata, dan seterusnya. Berarti di sini isim-isim yang menjadi maf'ul bih, maka keadaan huruf akhirnya akan berubah, yang disebut dengan istilah an-nashbu atau nasab. Ya. Isim yang menjadi maf'ul bih, ini keadaan akhirnya akan berubah menjadi nasab. Dan nasab itu ditandai dengan harakat fathah pada huruf akhir. Al-Qur'ana, Al-Qahwata, Ad-Darsa, Al-Baba, atau yang semisalnya. Ini. Jadi berbeda antara fa'il dengan maf'ul bih. Yang menjadi fa'il itu rafa' atau dhammah. Adapun yang menjadi maf'ul bih itu disebut nasab atau fathah tandanya. Sehingga dengan ini, dengan tanda semacam ini, akan nampak mana fa'ilnya dan mana maf'ul bihnya. Tidak tertukar, tidak keliru. Sehingga akan bisa difahami kalimat tersebut dengan benar, dengan tepat. Mana yang menjadi fa'il dari fi'il yang disebutkan, dan mana pula yang menjadi maf'ul bihnya. Dengan adanya perbedaan keadaan huruf akhir ketika menjadi fa'il dengan ketika menjadi maf'ul bih. Jadi, seperti inilah bahasa Arab, ya. Sesuatu itu akan dibedakan dengan keadaan huruf akhir ketika sudah terletak dalam kalimat. Sehingga akan bisa dimengerti, ya, tidak menimbulkan kerancuan ataupun kekeliruan insyaallah dengan adanya perubahan keadaan huruf akhir semacam itu. Ya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, sesuai dengan fungsi faedahnya dalam kalimat. Ini. Ini ya. Nah, jadi perhatikan dari contoh ini dan tentunya fahami apa yang ada pada contoh ini, kemudian nanti terapkan pada contoh-contoh yang lain. Mungkin pada tamarin berikutnya nanti akan ditunjukkan lebih banyak lagi contohnya. Ini. Jadi ini bisa jadi satu ringkasan, satu kaidah. Contoh yang ditunjukkan terakhir itu, qara'a talibul qur'ana fi'al, kemudian qara'a fi'al, al-talibu fa'il, al-qur'ana maf'ul bih. Kemudian perhatikan huruf akhir pada masing-masingnya, yakni terutama pada fa'il rafa' dengan dhammah, dan pada maf'ul bih nasab dengan fathah. Ini. Sekarang latihan tamrin yang keempat, ayin. Ya, tentukan ayinil fa'ila wal maf'ula bihi, tentukan fa'il dan maf'ul bih fil jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Ya, tadi fa'il keadaan huruf akhirnya bagaimana, kemudian maf'ul bih keadaan huruf akhirnya bagaimana. Ya, jadi akan beda ini ya. Kemudian kalimat-kalimat berikut ini, tentukan mana fa'il, mana maf'ul bih. Dan tentunya tadi dengan mensyakal, ya, membacanya dengan jelas, dengan tepat, untuk membedakan mana yang fa'il dan mana yang maf'ul bih. Ya. Wa khattan wahidan, letakkan satu garis tahtal fa'ili, di bawah fa'il. Wa khattaini tahtal maf'uli bihi, dan letakkan dua garis di bawah maf'ul bih. Ya. sebagai penanda saja. Kalau fa'il nanti di garis bawah 1, kalau maf'ul bih di garis bawah 2. Kemudian washkul akhira kullin minhuma, dan berilah syakal pada huruf akhir masing-masingnya. Ini yang lebih jelas, yang lebih utama, memberi syakal, memberi harokat pada huruf akhir, pada masing-masing fa'il ataupun maf'ul bih tersebut, supaya juga bisa dibedakan secara lafaz mana fa'il, mana maf'ul bih. Ya, kalau garis bawah kan hanya dalam penulisan. Ya, ketika diucapkan, tentunya tadi huruf akhir itu akan menentukan, akan membedakan mana yang fa'il dan mana yang maf'ul bih. Ya, contoh. Ya, kalimatnya seperti ini. Kasara at-tiflu al-qalama. Kasara tiflu, at-tiflu dengan dhammah atau rafa, kemudian al-qalama dengan fathah atau nasab. Ya, dengan itu bisa diketahui kalau dhammah atau rafa tadi, maka ini adalah fa'ilnya, at-tiflu sebagai fa'il dari kasara. Kemudian al-qalama fathah atau nasab, maka dia menjadi maf'ul bih dari kasara tersebut. Sehingga bisa difahami maknanya dengan benar, dengan tepat. Anak kecil itu mematahkan pena itu. Anak kecil itu mematahkan pena. Benar. Sesuai dengan, artinya bisa difahami dengan benar, dengan tepat. Diketahui. Tidak rancu. Ya. Tidak keliru. Tidak membingungkan makna yang didapatkan. Karena membacanya, melafadkannya dengan benar. Bisa terbedakan mana fa'il dan mana maf'ul bih. Kalau keliru misalnya kasara atisla al-qalamu, orang akan bingung nanti. Kalau dibaca bomah itu fa'il, al-qalamu sebagai fa'il tidak cocok, atisla sebagai maf'ul bih karena huruf akhirnya dibaca fathah juga tidak cocok, tidak sesuai. Apa kalau dibaca bomah semuanya kasara atiflu al-qalamu juga malah membingungkan lagi. Ini apa ini? Aktifu al-qalamu. Kok domah semuanya? Ya. Karena dalam bahasa Arab itu akan dibedakan. Ya. Akan dibedakan. Huruf akhir itu nanti akan dibedakan, akan menyesuaikan. Ya. Sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan letaknya dalam kalimat. Ini. Jadi tidak sekedar apa mufradat atau kosakata cukup seperti itu, tidak. Tapi juga menerapkan, meletakkan kata-kata dalam kalimat sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam kalimat tersebut, ya, kemudian keadaan akhir masing-masing kata itu akan menyesuaikan. Ini. Berikutnya bisa langsung dicoba, langsung dibaca saja. Wasalat aminatu al-mindila. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya aminatu. Maf'ul bihnya al-mindila. Iya, artinya? Artinya Aminah mensuci satu tangan. Iya, berikutnya. Kasala Akala Akala Usamatu Usamatu Al-Inaba Wa akalat zaujatul mauzah. Ya. Akala Usamatu al-inaba wa akalat zaujatuhu al-mauzah. Artinya apa? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Usamatu. Usamatu pada kalimat yang kedua. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya akalat zaujatuhu al-mauza. Akalat fa'ilnya zaujatu. Zaujatu tanpa ha ya. Oh. Zaujatu ini fa'ilnya zaujatu, haknya tidak termasuk, hak itu mudhaf ilaih dari zaujatu, itu bukan fa'il. Yang menjadi fa'il hanya pada kata zaujatu itu saja. Kemudian maf'ul bih Yang kalimat pertama Al-Inaba, yang kedua Al-Mauza. Ya. Bisa diketahui mana fa'il, mana maf'ul bih. Berarti bisa difahami makna kalimat ini. Terjemahannya menjadi Usama makan anggur, dan istrinya makan pisang. Ya, bisa difahami, tidak keliru, tidak membingungkan. Nah, kalau al-inabu dibaca dengan gomah pada huruf akhir, apa ini nanti bingung? Akala Usama tu al-inabu, ya, tidak jelas. Ya, walaupun mungkin kalau orang hanya sekedar melihat mufradat mungkin bisa difahami, tapi dari sisi nahu, dari sisi tata bahasa, ini keliru. Karena penting sekali untuk memahami nahu atau tata bahasa, ini sangat penting sekali. Ya. Mungkin di sini belum nampak, tapi di lain waktu akan nampak pentingnya mempelajari hal-hal semacam ini atau ilmu nahu. Ya. Berikutnya. Syaribatil baqaratul ma'a. Ya, syaribatil baqaratul ma'a. Mana fa'il? Fa'ilnya baqaratu. Baqaratu. Maf'ul bi? Maf'ulnya al-ma'a. Ya. Artinya? Baqarah, sapi betina. Sapi betina tersebut minum air. Ya, minum air. Berikutnya Hafidhu Hamzatul Qur'ana. Fa'ilnya Hamzatu. Iya. Maf'ul bihnya Al-Qur'ana. Iya, fa'ilnya Hamzatu, maf'ul bi Al-Qur'ana. Artinya Hamzah menghafal Al-Qur'ana. Iya. Berikutnya Dorobat Fatimatu Bintaha. Iya. Fatimatu Fa'ilah itu memukul anak perempuannya. Iya. Fa'ilnya? Fa'ilnya. Kemudian? Bintaha. Maf'ul bih. Maf'ulnya bintaha. Bintaha. Bintaha. Ya, pada lafaz binta. Ini maf'ul bihnya. Binta. Oh, ya. Pada lafaz binta. Binta. Ya, ha, ini mudhaf ilai. Dia tidak termasuk. Jadi hanya pada lafaz binta. Binta. Ini sebagai maf'ul bi. Ya. Jadi kalau susunan idhofah, ya, pada susunan idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih, itu nanti yang mempunyai kedudukan apakah sebagai fa'il ataukah sebagai maf'ul bi, hanya pada mudhafnya saja. Ya. Mungkin sebagai fa'ilnya atau mungkin sebagai maf'ul bihnya, ya, ini hanya pada yang mudhafnya. Adapun mudhaf ilaih ini tidak termasuk. Tidak termasuk fa'il ataupun tidak termasuk maf'ul bih. Dia sekedar mudhaf ilaih dari mudhaf tersebut. Jadi hanya mudhafnya yang menempati kedudukan fa'il atau menempati kedudukan maf'ul bih. Seperti tadi ya, zaujatu atau binta atau yang semisalnya. Ini yang menempati kedudukan maf'ul bih tadi. Berikutnya. Qatala ar-rajulu hayyata bil hajaru bi adabba bil hajari bil hajari. Ya, qatala ar-rajulu hayyata bil hajari. Mana fa'ilnya? Ar-rajulu maf'ul bihnya Al-Hayyata. Ya, artinya? Lelaki itu Qatala membunuh Al-Hayyah, ular dengan batu. Ya. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Ya, ini. Berikutnya Sami'a Bilalun Al-Adala wadhaba ilal masjidi. Fa'ilnya Bilalun. Kemudian maf'ul bih adalah al-adhana. Ya. Artinya Bilal mendengar azan, kemudian dia pergi ke masjid. Iya. Berikutnya, kata bal mudarris darsu ad-darsa as-saburatu. Al-saburati. Ya, kata bal mudarrisu ad-darsa al-saburati. Kata bal mudarrisu ad-darsa al-saburati. Ya. Mana fa'ilnya? Al mudarrisu. Maf'ul bihnya. Mana? Ad-darsa. Ad-darsa. Ya, maf'ul bih ad-darsa. Artinya? Artinya guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Papan tulis. Guru itu menulis pelajaran pada papan tulis. Ya. Berikutnya. Fathahal baqalu. Fathahal baqalu. Ad-dukana. Ad-dukana. Fisrahati. Asaminati. Asaminati. Ya. Fathahal baqalu ad-dukana fi sa'ati tsaminati. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya al-baqalu. Al-baqalu. Al-baqalu. Maf'ul bihnya? Ad-dukanu. Ad-dukana. Ad-dukana. Ya. Itu ya fa'ilnya. Dhammah. Maf'ul bihnya fathah. Ah. Ya. Artinya bakul apa pedagang. Pedagang itu membuka tokonya pada jam saminah samanya 8 saminah jam 8 ya. Al-bakul apa kalau arti asalnya tukang sayur atau ya pedagang sayur ya, semacam itu ya, itu membuka tokonya pada jam 8 ya. Ini jadi perubahan isim atau kata-kata yang terletak dalam kalimat yang sudah tersusun dalam kalimat itu hanya pada huruf akhir ya, hanya pada huruf akhir ya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan letak atau tempatnya dalam kalimat. Itu perubahan pada huruf akhir. At-talibu, Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana. Ya, huruf akhirnya yang berubah. Adapun pokok kata atau pokok isim tetap. Huruf awal, huruf tengah sampai sebelum akhir tetap. Tidak berubah. Ya, Al-Qur'anu, Al-Qur'ana. Ya, ini. Berikutnya, khamisan tamrin yang kelima. Masih terkait dengan ini. Akmilil jumlal atiyata, sempurnakanlah, lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini. Bi kalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang sesuai. Wadbidha bisyakli, dan berilah harakat yang tepat dengan syakal. Berilah harakat atau tepatkanlah dia syakalnya, harakatnya. Beri harakat yang tepat pada kata yang sesuai tersebut, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat, pada kalimat-kalimat berikut ini. Dan tadi disebutkan bi kalimatin munasibatin, kata-kata yang sesuai, sesuai dari semua sisinya, sesuai secara makna, makna yang benar, makna yang tepat, kemudian sesuai secara lafaz, sesuai secara tadi keadaan huruf akhirnya juga, sesuai dengan kedudukannya, jadi sesuai dari semua sisinya. Ini. Contoh, man fatahal baba, siapa yang membuka pintu itu. Al baba, maknanya sesuai, bisa diterima, bisa difahami ya. Siapa yang membuka pintu itu. Kemudian lafadznya, karena sebagai maf'ul bih dari fataha, dia nasab dengan fathah. Al baba, huruf akhirnya dengan fathah. ini man fatahal baba atau man fatahan nawafiza, siapa yang membuka jendela-jendela itu. An-nawafiza huruf akhirnya di fathah atau nasab karena sebagai maf'ul bih. Ini jadi boleh diisi al-baba atau an-nawafiza atau yang semisalnya yang maknanya benar dan lafadznya juga benar. Berikutnya dicoba. Wasalat ukti al-qamisa. Al-qamisa. Ya. Artinya saudari saya, saudariku mencuci baju. Ya, saudariku mencuci bajunya. Karena ada alif lam ya, al-qamisa. Jadi ma'rifah tertentu. Baju yang dicuci itu tertentu, mungkin baju dia sendiri. Jadi boleh diterjemahkan saudariku mencuci bajunya, boleh dalam bahasa Arab dengan alif lam. Ghassalat ukhti al-qamisa. Kalau bajunya satu, kalau bajunya banyak, jamaknya apa? Al-qumsana. Boleh semuanya. Kan bisa mencuci hanya satu baju, boleh, bisa. Mencuci banyak baju juga bisa. Yang jelas lafadznya huruf akhirnya di fathah. Al-qamisa atau al-qumsana atau yang misalnya. Berikutnya. Ini yang tidak disebutkan apa? Ya, fi'ilnya. Fatala rajul. Apa? Fatala. Qatala. Qatala rajulan hayyata bil asa. Ar-rajula. Kalau dibaca fathah, qatala rajula. Ar-rajula kalau dibaca fathah, huruf akhirnya berarti menjadi maf'ul bih. Membunuh laki-laki itu. Siapa? Berarti laki-laki itu yang dibunuh karena dia sebagai maf'ul bih. Kalau dibaca fathah. Qatala. Qaf. Qatala rajulu. Iya, qatala rajulu dengan dhammah karena dia sebagai fa'ilnya. Hayat. Al-hayata. Al-hayata dengan fathah bil asa. Iya. Itu ya. Jadi harakat akhir itu akan menentukan kedudukan, menentukan arti makna. Kalau dibaca fathah tadi misalnya, berarti dia maf'ul bih, berarti laki-laki itu yang dibunuh. Tapi kalau dibaca dhammah ar-rajulu, qatala ar-rajulu, berarti ar-rajulu sebagai fa'il, dia yang membunuh. Berbeda harakat itu akan berbeda makna, berbeda pemahaman dari kalimat tersebut. Hanya berbeda harakat loh ya. Akan berbeda pemahaman, akan berbeda makna. Jadi sangat penting sekali, sangat ya, vital sekali. Ya. Tongkat. Itu ya. Qatala rajulu al-hayata bil asa. Laki-laki itu membunuh ular itu dengan tongkat. Ini. Berikutnya. Syariba Yusufu al-qahwata. Ya. Syariba Yusufu al-qahwata. Artinya apa? Yusuf minum kopi. Ya, Yusuf minum kopi. Berikutnya. Katabal mudarisul darsa ala saburati. Ya, katabal mudarisu ad darsa ala saburati. Artinya? Pak guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Pada papan tulis. Pada papan tulis. Ya. Kalau bahasa Arab dengan ala ya, ala saburati. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin lebih tepat dengan kata pada ya. Ya, di atas papan tulis nanti orang Indonesia bayangkan papan tulis di atasnya. Tapi kalau menulis seperti ini itu ada papan tulis. Ini juga termasuk nanti yang perlu diperhatikan harf ya, ala misalnya itu ya dalam menerjemahkan ke bahasa Indonesia tidak mutlak ya dengan satu kata satu lafal tapi sesuai dengan konteksnya ataupun sesuai dengan apa yang sesuai dalam bahasa Indonesia nantinya. Ala, fi, min, an, kemudian ba, huruf-huruf jar ini, ya, untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, nanti bisa disesuaikan dengan terjemahan yang lebih tepat, lebih pas dalam bahasa Indonesia. Tidak harus atau bahkan ya, tidak mungkin untuk selalu diterjemahkan dengan letterlock atau dengan satu lafaz tertentu, tidak. Ala ya, tidak mesti bermakna di atas. Fi tidak mesti nanti diterjemahkan dengan di atau di dalam, tidak mesti. Min diartikan dari, juga tidak mesti demikian. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Dalam bahasa Arab sendiri, ya, sesuai dengan faedah yang ada dalam bahasa Arab, harf, ya, ala, fi, min, wawu, wawu, huruf wawu itu ya, atau harf secara umum, kata-kata yang termasuk jenis harf, jenis huruf, ini tidak bermakna secara hafal ya, dia tidak bermakna kecuali kalau sudah tersusun dalam kalimat, kalau sudah bersambung dengan kata-kata yang lain, baru kemudian mempunyai makna. Jadi kalau hanya berdiri sendiri satu kata ini, harf ini, dia belum punya makna, belum jelas maknanya itu makna apa. Ya. Baru kemudian ketika bersambung dengan kata yang lain, bersambung dengan ism atau bersambung dengan fi'il, baru kemudian dia mempunyai makna dengan jelas, dengan tepat. Ini. Seperti tadi, ala, ila, min, fi, ba, dan yang semisalnya huruf-huruf jar ini, asalnya dia tidak ada maknanya. Dalam artian maknanya sebenarnya makna apa? Belum bisa diketahui secara tepat, secara benar. Kalau belum bersambung dengan isim atau dengan fi'il. Sebagai tambahan faedah, ya, ini. Jadi menerjemahkan juga bisa dicari padanan yang pas dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah makna, tanpa mengubah maksud kalimat ini. Berikutnya, apa? Su'ad, ini seorang perempuan, kemudian khubl, roti, akala, akala su'ad, su'ad, ya, fa'il, rofa' dengan bomah, su'adu. Kemudian karena su'ad ini perempuan, maka pada fi'ilnya ditambahkan dengan tak sukun, menjadi akalat. Ya, akalat, su'adu, al-khubza. Ya, akalat su'adu al-khubza. Su'ad makan roti. Ya, karena su'ad ini nama untuk perempuan dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang Arab menggunakan nama ini untuk perempuan, su'ad. Ya. Berikutnya. Qara'tu. Apa? Cari maf'ul bihnya. Qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu al-Kitaba. Qara'tu. Qara'tu al-Qur'ana. Ya. Saya membaca. Saya membaca Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Ya, sudah masukkan Al-Qur'ana, sudah cukup. Sebagai maf'ul bih dari qara'a. Jadi cuma fa'il dan maf'ul bih. Nomor ta, bomah itu fa'ilnya. Qara'a, fi'il, nomor ta yang bomah itu sebagai fa'il. Kemarin sudah dibahas ya, qara'tu, dhahabtu. Jadi ta yang bomah, ini dhamir sebagai fa'il. Ya. Kemudian tinggal dimasukkan maf'ul bihnya. Al-Qur'ana atau Al-Kitaba atau yang semisalnya. Qara'tul Qur'ana, qara'tul Kitaba. Dan dhamir ini keadaannya tetap. Kebetulan di sini dhamirnya ta yang dhammah, ya dia tetap dengan ta yang dhammah. Mungkin di lain waktu nanti akan dijelaskan insyaallah. Berikutnya. Sami'tal adana ya hamsatu. Ya, sami'ta al-azana ya hamzatu. Apakah engkau mendengar adzan wahai Hamzah? Ya, apakah engkau mendengar adzan? Ya, tadi sami' ta. Ya, di situ sami' sami'a sebagai fi'il, kemudian fa'ilnya adalah dhamir ta yang di fathah. Kemudian al-adzana sebagai maf'ul bi. Nah, ini tadi ya untuk menjelaskan dhamir. Ya. Jadi yang namanya dhamir ini keadaan lafaznya tetap, tidak mengalami perubahan walaupun atau dimanapun letaknya dalam kalimat. Maksudnya apa? Seperti contoh yang nomor 8 ini tadi dikatakan sami'ta. Bamirta ini di fathah. Padahal kedudukan bamirta di sini sebagai fa'il dari sami'a. Sami'ta, kamu mendengar. Tapi bamirta di sini di fathah. Tidak kemudian dia diubah menjadi dhammah. Kalau diubah ta-nya menjadi dhammah, sami itu nanti akan mengubah arti, mengubah makna, akan berarti aku mendengar. Seperti nomor 7 tadi, qara'tu. Kalau ta-nya dhammah berarti untuk aku, untuk mutakallim. Tapi kalau untuk mukhatab, untuk yang diajak bicara, ini dengan fathah ta-nya sehingga menjadi sami'ta. Nah, kemudian kedudukannya pemirsa ini sebagai fa'il yang tadi dijelaskan, kalau fa'il itu huruf akhirnya adalah dhammah atau rafa. Lalu bagaimana? Nah, kalau dhamir ini keadaannya tetap, tidak mengalami perubahan lafaz dimanapun letaknya, kedudukannya sebagai apapun, lafaznya tetap. Artinya kalau dhamir untuk mukhatab itu tak yang di fathah, ya dia akan selalu tak yang di fathah. Kedudukannya sebagai fa'il ya tetap dengan tak yang di fathah karena digunakan untuk mukhatab. Maknanya artinya untuk mukhatab, engkau mendengar. Kalau untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, memerta sebagai fa'il ini di dhammah. Qara'tu, sami'tu, aku membaca, aku mendengar, dan selalu dengan dhammah. Ini untuk mutakallim. Jadi berbeda dengan isim-isim yang secara umum tadi yang selain dari dhamir, ya, ini bisa berubah keadaan huruf akhirnya sesuai dengan kedudukan atau letak dalam kalimat. Adapun dhamir ini lafaznya tetap, tidak mengalami perubahan. Walaupun kedudukannya berubah, tempatnya berubah, keadaannya berubah, tetapi lafaz dhamir itu tetap tidak berubah. Sebagai tambahan ya, dan nanti akan ditunjukkan pada pelajaran-pelajaran mendatang tentang hal ini insyaallah. Berikutnya, fatahat tajiru ad-dukana. Ya, fatahat tajiru ad-dukana. Pedagang itu membuka tokonya. Ya. Berikutnya, dakhala apa ini? Minal fasli, dari kelas. Apa yang cocok? Keluar dari kelas. Kharaja. Kharaja. Talibu. At-tullabu. Kharaja at-tullabu minal fasli. Ada min. Minal fasli. Minal fasli. Ya. Kharaja at-tullabu minal fasli. Ya. Ini at-tullabu sebagai fa'il ya, rafa dengan dhammah. Kemudian di sini tidak ada maf'ul bih-nya. Minal fasli ini bukan maf'ul bih. Sehingga tidak ada yang di fathah pada huruf akhir, tidak ada yang nasab. Ya. Dan fi'ilnya tadi kharaja ini tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak memerlukan maf'ul bih. Cukup dengan fa'ilnya saja, kharajatul labu. Kemudian ada tambahan dari sisi makna minal fasli ini. Para pelajar itu keluar dari kelas. Tidak ada maf'ul bih. Secara makna juga kharaja tidak membutuhkan maf'ul bih, keluar. Ya, keluar dari kelas itu bukan maf'ul bih. Ini ya. Kharaja kharaja cukup kharaja. Kharaja at-tullabu, at-tullab. Ya, mudzakkar ya, kharajatul labu. Fa'ilnya at-tullabu. fa'nya adalah itu bukan maf'ul bih ya, sekedar tambahan ya untuk melengkapi dari maknanya saja. Itu jar wa majrur ya. Yang jelas bukan maf'ul bih dan bukan fa'il, bukan bagian dari fa'il juga, sekedar tambahan. Yang bentuknya adalah jar wa majrur. Nah dari ini juga tadi bisa diketahui ya, jadi sebagian fi'il ini mempunyai maf'ul bih, membutuhkan, memerlukan maf'ul bih. Tetapi sebagian yang lain fi'il ini ada yang tidak memerlukan maf'ul bih, tidak mempunyai maf'ul bih. Seperti kharaja, zahaba, ya, pergi, zahaba, ini juga tidak mempunyai maf'ul bih. Ya, ini. Sehingga ya sudah, kalau memang fi'il tersebut secara makna memang tidak mempunyai, tidak membutuhkan maf'ul bih, ya tidak usah ditambahkan. Adapun ada tambahan misalnya minal fasli ilal madrasati atau yang semisalnya, yaitu tambahan dari sisi makna supaya lebih jelas maknanya ini ya. Adapun dari sisi nahwu tadi, ini bukan maf'ul bih, jadi cukup fi'il dan fa'il saja. Kharajatullabu atau dhahaba atullabu ya, atau yang semisalnya. Sampai yang berikutnya masih terkait dengan ini, ij'al kullan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi, jadikan masing-masing dari kata-kata berikut sebagai maf'ul bih. Wadbit akhiraha, dan berilah harakat yang tepat pada huruf akhirnya. Ya, bisa buat kalimat yang sederhana saja, yang ring, yang mudah. Al-Qur'anu qara'tul qur'ana, qara'tul qur'ana, ya, aku membaca Al-Qur'an. Berikutnya al-qahwatu, al-qahwatu syaribtu, syaribtu al-qahwata, ya, syaribtul qahwata, saya minum kopi, syaribtul qahwata, ya, maf'ul bih ya, nasab dengan fathah pada huruf akhir, syaribtul qahwata. Berikutnya at-tufahu, apel, apa, akaltu, aku makan apel. Al-akaltu al-fataha, at-tufaha, tufaha, ya, akaltu at-tufaha, saya makan apel. Akaltu, akala, makan, kemudian tak bomah ya, untuk mutakalim akaltu at-tufaha, apel. Berikutnya fataha aliyun al-baba, ya, fataha aliyun al-baba, artinya Ali membuka pintu. Ya, berikutnya apa? siapa nama orang, siapa misalkan? Muhammadun kataba Muhammadun ad-darsu, maf'ul bih. Ya, kalau ad-darsu apa nanti artinya? Ya, ad-darsa maf'ul bih. Ya, kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad menulis pelajaran itu. Ya, jelas ya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Berikutnya wasaltu al-qamisa, qamisa, qamisa, wasaltu al-qamisa, ya, wasaltu al-qamisa, wasaltu al-qamisa, ya, al-qamisa di fathah ini, untuk sot fathahnya dengan tebal ya, al-qamisa, sot ini, wasaltu al-qamisa ini. Jadi ini pembahasan tentang maf'ul bih. Ya. Isim yang dikenai dari perbuatan fi'al, kemudian nasabnya ya, menjadi nasab, yakni dengan tanda asli harakat fathah pada huruf akhir isim tersebut. Ada yang ditanyakan dari ini tentang maf'ul bi? Kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya, dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.